Syirik adalah berlindung kepada, memohon perlindungan kepada selain Allah. Wahuna, padahal di hadis tadi isti'azatum bil kalimat adalah memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat. Kan tidak disebut Allah, hanya disebut kalimat. Walam yasta'id billah, tidak disebutkan berlindung kepada Allah, tapi disebut berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Kalimada, kenapa? Ujib, saya jawab, kata Syaikh Utsaimin, anna kalimatillahi sifatun min sifatih, bahwa kalimat Allah adalah sifat. Di antara sifat-sifat Allah, apa sifat Allah? Berfirman, melihat, mendengar, wajah, tangan, dan seterusnya. Ya. Walihada istadallal ulama'u, oleh karena itu para ulama berdalil, beristidlal, bihadal hadithi, dengan hadis ini, ala anna kalamallahi min sifatihi ghairu makhluq, bahwa firman Allah, ucapan Allah, kalam Allah itu bagian dari sifat Allah, termasuk diantara sifat-sifat Allah. Sifat Allah banyak sekali, ratusan bahkan ribuan. Ya, yeah? Bagaimana sifat Allah itu menyatu pada diri Allah, ghairu makhluk dan bukan makhluk? Bagaimana kita katakan Allah bukan makhluk, tapi wajah Allah makhluk? Mungkin. Bagaimana kita katakan Allah bukan makhluk, tetapi telapak kaki Allah makhluk? Mungkin. Semua yang menyatu pada diri Allah tidak boleh kita sebut sebagai makhluk. Maka wajah Allah bukan makhluk, telapak kaki Allah bukan makhluk, betis Allah bukan makhluk. Ya? Ucapan Allah bukan makhluk, pendengaran Allah, penglihatan Allah bukan makhluk. Maka boleh kita berlindung dengan sifat-sifat Allah. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, bolehkah kita bersumpah dengan Al-Qur'an? Terjawab? Terjawab? Kan bersumpah demi langit haram, syirik. Demi bumi haram, syirik. Demi Rasulullah, demi siapapun, bersumpah harus demi Allah. Nah, sekarang ada orang bersumpah demi Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an adalah Allah. Al-Qur'an adalah sifat Allah, bukan makhluk. Maka boleh. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Ya. Yang tidak boleh adalah berlindung dengan kertas Al-Qur'an ini. Ya. Bersumpah dengan kertasnya demi mushaf ini tidak boleh, karena mushaf adalah makhluk. Demi Ka'bah haram, syirik, makhluk. Ya. Demi Masjidil Haram, demi Masjid Nabawi, demi kubur Nabi, bahkan demi Nabi sendiri haram, syirik. Ya. Tapi bukan Al-Qur'an itu diletakkan di atas kepala orang yang bersumpah, orang yang disumpah. Ini tidak ada. Tidak ada, tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ya, tidak seperti itu. Demi Allah, demi zat Allah, demi keagungan Allah, demi kemuliaan Allah, demi kalam Allah, demi Al-Qur'an, sifat Allah, boleh kita gunakan untuk bersumpah. Karena sifat Allah dengan Allah itu menyatu, tidak berpisah. Ya. لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز في مثل هذا العمل. Karena memohon perlindungan kepada makhluk tidak boleh. Haram. Syirik. Ya. Dalam contoh seperti ini minta perlindungan kepada Allah haram, syirik. Walau kanatil kalimatu makhluqatan ma arsyadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila isti'adzati biha. Seandainya kalimat-kalimat Allah itu makhluk, maka tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita minta perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah. Mana mungkin Nabi menjerumuskan kita? Mana mungkin Nabi menyuruh kita berbuat syirik, minta perlindungan kepada makhluk? Maka jelaslah, kuatlah, tegaslah dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasul dan para sahabat, bahwa Al-Quran bukan makhluk. Yes. Walaupun ini tidak diucapkan oleh Nabi dan para sahabat, Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran bukan makhluk. Ini tidak masyhur di zaman sahabat, masyhur di zaman Imam Ahmad. Ini menunjukkan bahwa ulama betul-betul mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang-orang Mu'tazilah. Maka orang-orang Mu'tazilah yang didukung oleh Khalifah Al-Ma'mun waktu itu meneriakkan bahwa Al-Quran bukan Allah. Betul, betul, Al-Quran memang bukan Allah, gitu ya, tapi sifat Allah. Maka mereka buru-buru menyimpulkan yang bukan Allah semuanya makhluk. Ini terburu-buru. Yang bukan Allah berarti makhluk, berarti Al-Quran adalah makhluk. Berangkat dari apa? Rohyu. Ya. Mereka juga tidak menemukan dalil di mana Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk, tapi ada qarinah. Ada tanda-tanda, ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Walaupun Nabi tidak secara tegas alihada, maka tidak akan selamat kita kalau kita di dalam agama ini menemukan sesuatu hal yang baru. Ini kan baru. Ya. Maka hujah Imam Ahmad, hujah Imam Syafi'i, hujah Imam Sufyan Ats-Tsauri berhadapan dengan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk adalah ucapan para sahabat. Ucapan para sahabat. Maka telak sekali ucapan Imam Ahmad bertanya kepada tokoh Mu'tazilah hari itu, Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, dan mereka kan berdasarkan dari, ya, innallaha khaliqu kulli syai, Allah lah pencipta segala sesuatu. Allah lah pencipta segala sesuatu. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu termasuk apa? Tentu termasuk Al-Quran. Maka Al-Quran pun diciptakan oleh Allah. Berarti Al-Quran makhluk. Lihat, dalilnya kuat. Ya, apa jawaban Imam Ahmad? Anda mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ucapan ini adalah ucapan yang sangat besar, karena tentang firman Allah, ini agama, ini akidah. Adakah Rasul pernah mengatakan bahwa Al-Quran makhluk? Mereka menjawab tidak. Adakah Abu Bakar pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk? Tidak. Adakah Umar, Utsman mengatakan bahwa Al-Quran makhluk? Tidak. Ya, menang di sini Imam. Bagaimana Anda mau mengatakan sesuatu tentang Al-Quran, tentang akidah, tentang Islam, dan itu sangat besar, bukan urusan kecil, mengatakan sesuatu yang belum pernah diucapkan oleh Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat, radhiyallahu anhum jami'an. Inilah faedah di dalam beragama. Kita harus mengikuti Rasul dan para sahabat. Haram bagi kita mengucapkan dalam Islam ini ucapan yang belum pernah diucapkan oleh Rasul dan para sahabat. Haram bagi kita di dalam Islam ini melakukan sesuatu di dalam Islam ini, ya, bukan di dalam masalah muamalah keseharian, apa ibadah ghairu mahdhah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Ya, maka muncullah faedah yang sangat besar yang dipegangi oleh para imam. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Seandainya satu hal itu baik, tentu sudah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Wa li hadza kana al muradu min kalam al muallif al isti'adzatu bi ghairillah ay aw sifatin min sifatih. Oleh karena itu, maksud dari ucapan sang muallif, siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-isti'adzatu bi ghairillah, berlindung kepada selain Allah, yang dimaksud juga bisa disebut berlindung kepada sifat-sifatnya, ya, selain sifat-sifat Allah. Maka berlindung kepada selain Allah tidak masuk di dalamnya berlindung kepada kalam Allah, berlindung kepada kekuasaan Allah, ya. Karena itu semua menyatu pada diri. Beliau membawakan dalil wa fil haditsi, ya, di sini saya lihat Imam Muslim. A'udzu bi'izzatillah. Aku berlindung kepada Allah, bukan, tapi kepada izzatillah, izzahnya Allah, keagungan, keperkasaan Allah. Jadi keperkasaan Allah menyatu pada diri Allah, keagungan Allah menyatu pada diri Allah, kalam Allah menyatu pada diri Allah, wajah Allah menyatu pada diri Allah. Maka itu semua boleh kita jadikan tempat untuk berlindung, ya. Boleh dengan ucapan a'udzubillah, boleh dengan ucapan a'udzu bi'izzatillah, a'udzu biqudratillah, terusannya, ya, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Hinya kembali ke mana? Hinya kembali ke mana? Allah. Wawnya wawu akaf. Jadi aku berlindung dengan keperkasaan Allah, dan aku juga berlindung dengan kekuasaan Allah. Qudrah. Min syarri ma ajidu wa uhadir. Dari keburukan yang akan aku dapati dan dari keburukan yang aku takuti. Ya. Ini pun lafaz yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Wa huna isti'adzum bi'izzatillahi wa qudratihi. Di dalam hadis ini terdapat permohonan perlindungan kepada apa? Kepada kekuasaan Allah, keperkasaan Allah dan kekuasaannya. Walam yasta'id billah, tidak semata-mata berlindung kepada Allah secara lafaz, secara apa? Ucapan. Ya, tidak billah tapi bi'izzatillah, biqudratillah, bikalamillah, boleh. Wal-izzatu wal-qudratu min sifatillah. Sedangkan izzah, keperkasaan, qudrah, kekuasaan, ini termasuk sifat-sifat Allah. Maka boleh dipakai untuk perlindungan. Wahiyya laysat makhlukatan. Dan itu tentu bukan makhluk, karena sifat Allah bukan makhluk. Sekali lagi, menyatu pada diri Allah. Walihada yajuzul qismu billahi wa bisifatihi. Oleh karena ini, maka boleh bersumpah atas nama Allah, bersumpah atas nama sifat-sifat Allah. Kembali tadi, ya, li'annaha ghairu makhluqatin. Karena sifat-sifat Allah itu bukan makhluk. Jadi boleh kita jadikan untuk berlindung. Nah, kembali kepada pembahasan tadi. Ammal qasam bil ayat. Adapun bersumpah dengan ayat-ayat, ya. Fa in aradal ayat asy-syar'iyyah. Kalau yang dimaksud ayat-ayat syar'iyyah, ayat syar'iyyah, ayat ada berapa? Ayat ada berapa? Ya, kalau Al-Qur'an tentu satu. Ayat. Ya, ayat-ayat syar'iyyah, yaitu Al-Qur'an itu sendiri, dan ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat syar'iyyah, semua yang ada di Al-Qur'an itu semua adalah firman Allah, kalam Allah. Maka boleh kita jadikan tempat perlindungan. Adapun ayat-ayat kauniyah, ayat kauniyah adalah bagaimana tingginya langit, besarnya gunung, dihamparkannya bumi dan seterusnya. Ini ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang sifatnya kauniyah. Bolehkah? Wa ghairu jaiz, tidak boleh. Tidak boleh. Sekali lagi, ayat ada dua. Ya, ayat yang bukan makhluk dan ayat yang makhluk. Maka kalau minta perlindungan kepada ayat yang bukan makhluk, itu boleh. Apa? Al-Quran. Minta perlindungan kepada ayat yang makhluk, bumi, gunung, langit, dan seterusnya, maka ini haram, syirik. Gitu ya. Kalau pertanyaannya, bolehkah bersumpah dengan nama Al-Quran? Tentu boleh. Bolehkah bersumpah dengan ayat-ayat? Nah, ayat yang mana dulu? Ayat syar'iyah apa ayat kauniyah? Ya. Al-Quran hanya satu. Adapun ayat ada dua. Nah, sekarang beliau membahas macam-macam isti'adah. Ada dua macam isti'adah. Apakah minta perlindungan kepada selain Allah haram secara mutlak? Tidak. Ya. Dikatakan haram apabila kita berlindung kepada sesuatu di mana dia tidak mungkin bisa melindungi kita. Kita minta perlindungan kepada keris kita, kita minta perlindungan kepada jimat kita, kita minta perlindungan kepada benda-benda keramat kita. Jelas, dia tidak bisa melindungi kita. Ya. Kalau antum minta perlindungan kepada Pak Lurah karena dizalimi oleh tetangga antum, bolehkah? Boleh. Karena tentu Pak Lurah bisa melindungi. Ya, atau kepada Pak Kapolsek atau kepada siapa yang bisa melindungi. Boleh. Gitu ya. Maka bab tadi yang dimaksud oleh Syekh adalah berlindung kepada sesuatu yang tidak mungkin bisa melindungi. Dan itu yang dimaksud. Maka orang yang minta perlindungan kepada polisi, kepada pejabat, kepada seseorang yang mempunyai kekuatan, ini tidak dalam pembahasan bab ini. Ya. Yeah. Karena dicontohkan di situ bagaimana orang-orang Arab jahiliyah berlindung kepada penghuni tempat ini yang menguasai kebun ini, bukan orang ya, tapi yang enggak kelihatan. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang haram. Mari kita baca penjelasan beliau. Ammal isti'adatu bil makhluk. Adapun minta perlindungan kepada makhluk, fa fiha tafsir. Maka di dalamnya harus dirinci, harus ditafsir lebih lanjut. Fa in kana al makhluku la yaqdiru alaih, seandainya makhluk itu tidak sanggup untuk melindunginya, wa hiya minasyirki, maka itulah syirik. Tadi berlindung kepada keris, minta perlindungan kepada jimat, jimat tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa dilakukan oleh jimat? Ya, tidak bisa apa. Bodoh sekali orang yang merasa tentram, merasa aman dengan jimatnya. Bodoh sekali. Ya, dan pintar orang yang merasa aman karena dia bawa pistol. Gitu. Karena dia bawa golok. Ya, memang itu bisa melindungi dia. Tapi kalau jimat, ya, hanya tulisan-tulisan Al-Quran yang dimasukkan ke dalam sabuknya, apa yang bisa dilakukan oleh itu? Enggak. Ya. Adapun yang sampai kepada telinga kita bahwa dengan dia memakai sabu itu tidak mempan senjata, tebal kulitnya, ini adalah qala wa qila, katanya. Ya. Dan benarnya satu, bohongnya 100. Ya. Sampai kepada kita 100 kasus orang bawa sabuk, bawa keris, bawa jimat, lalu ditusuk tidak mempan, ditembak ketawa-ketawa, ya, 100 kasus sampai kepada kita, yang benar satu. Ya. Kenapa? Itulah kekuatan jin. Kekuatan yang sangat-sangat lemah sekali. Ya, yang kuat adalah kekuatan manusia. Ya. Bagaimana yang telah kita bahas. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة. Tidak ada yang membolehkan, tidak ada satupun dari imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membolehkan meminta perlindungan kepada makhluk. Tidak ada. Ini ucapan beliau. Ya. Wa hadza laysa ala itlaqihi. Ini tidak mutlak. Ini tidak mutlak. Yang dimaksud beliau adalah makhluk yang tidak sanggup melindungi. Bal muraduhum mimma la yaqdiru alaihi illallah. Yang dimaksud para ulama, tidak ada yang membolehkan minta perlindungan kepada makhluk, itu adalah perlindungan yang hanya Allah saja yang sanggup memberikan perlindungan. Maka apabila makhluk, Pak Lurah, Pak Polisi, tentara bisa melindungi kita, kita minta perlindungan, boleh. Nanti akan dibawakan beberapa dalil. Ya. Li'annahu la ya'simuka minasyarril ladzi la yaqdiru alaihi illallah siwallah. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita dari keburukan yang hanya Allah saja yang bisa menghilangkan keburukan itu, kecuali Allah itu sendiri. Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit? Allah. Siapa yang memberi, yang sanggup memberikan jodoh? Allah. Siapa yang sanggup memanjangkan umur? Allah. Siapa yang sanggup memberikan rezeki? Allah. Maka itu semua tidak boleh kita minta kepada selain Allah. Sebagaimana nasihat Nabi kepada seorang bocah yang umurnya barangkali baru 7 atau 8 tahun. Siapa dia? Siapa dia? Iya, Ibn Abbas. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kata Nabi, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Berarti jangan minta kepada selain Allah. Yaitu, jika engkau minta perlindungan, minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah saja. Berarti jangan minta pertolongan kepada selain Allah. Permintaan apa? Permintaan yang hanya Allah yang bisa memberi. Minta anak. Adakah dokter di muka bumi ini yang bisa memberikan anak ke dalam rahim seorang wanita? Tidak ada. Tidak ada. Maka haram minta anak kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ya, minta rezeki, minta kesembuhan. Ya. Minta kopi. Minta kopi boleh? Kepada selain Allah? Iya. Ya, siapapun bisa membuat kopi. Maka minta kopi kepada selain Allah tentu boleh. Ya, bahkan tidak lazim dan aneh. Ya Allah, minta kopi ya Allah. Turun kopi. Tentu yang seperti ini tidak ada di antara kita yang melakukannya. Kecuali orang-orang tarekat sufiah yang akalnya diperburuk oleh keyakinannya. Keyakinan orang-orang tarekat sufiah semakin buruk sehingga memperburuk akalnya. Ya, nah, kita bisa membedakan mana permintaan yang kita boleh pintakan kepada makhluk, kepada ibu kita, kepada bapak kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Mana permintaan yang hanya boleh kita pintakan kepada Allah? Kita bisa membedakan. Kita bisa memilah. Insyaallah taala, karena kita diberi akal oleh Allah untuk memahami itu semua. Ya. Maka orang-orang syirik adalah orang-orang yang sangat tidak bisa menggunakan akal. Ya. Dia minta rezeki kepada kerisnya, dia minta panjang umur dengan benda-benda keramatnya. Gitu ya. Wa min dzalika aidan al-isti'adzatu bi ashabil qubur. Termasuk hal itu apa? Minta perlindungan kepada para penghuni kubur yang sudah mati, para wali, orang-orang soleh. Biasanya orang-orang soleh. Biasanya orang-orang soleh. Siapa Lata? Siapa Uzza? Siapa Hubal? Siapa Manat? Ya, orang-orang soleh. Ya, mereka adalah orang-orang yang memberikan makanan, minuman bagi orang-orang yang menunaikan haji. Ya, di zaman Abu Jahal pula. Ini sekaligus dalil bahwa ritual ibadah haji, peribadatan kepada Allah itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ya, ini sekaligus dalil bahwa zaman Abu Jahal Abu Lahab, zaman Abdullah Aminah orang tua Nabi Muhammad SAW bukan masa fatrah, bukan masa yang belum kedatangan dakwah. Ya, maka ritual haji, umrah, ya memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah, lafaz demi Allah, ini akrab diucapkan oleh Abu Jahal Abu Lahab. Lafaz-lafaz seperti ini. Itu. Maka orang yang mengatakan kenapa orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua-duanya di neraka padahal belum sampai dakwah kepada beliau, ah ini dia tidak paham. Sudah sampai dakwah kepada masyarakat jahiliyah. Ya, ada yang menerima dakwah itu seperti Warqah bin Naufal. Ya, beberapa orang di antaranya sebagian ulama khilaf satu tokoh ini apakah dia bapaknya Sa'id bin Zaid, ya, salah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga menunggu-nunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya bertemu Nabi atau akhirnya mati sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Silah benar ulama. Ini menunjukkan bahwa dakwah sudah sampai di masyarakat jahiliyah. Ya, orang-orang soleh mereka yang dibesar-besarkan, yang dibikin patungnya, ya, dan tidak disembah. Abu Jahal Abu Lahab tidak menyatakan kami menyembah mereka, tidak. Tapi tetap menyembah kepada Allah dengan perantara orang-orang soleh. Ya, disebut-sebut. Nah, ini sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar kaum kita. Ya, al-isti'adatu bi ashabil kubur. Meminta perlindungan kepada para penghuni kubur yang sudah mati. Dan sekali lagi, para kiai, para ulama, orang-orang saleh, ya, mereka tidak minta perlindungan kepada ashabul kubur yang berbuat maksiat. Ya, itu yang taat. Dan ini sunahnya orang-orang syirik seperti ini. Diawali dengan kaumnya Nabi Nuh, Yaghuts, Ya'uq, Wad, yang disebut dalam surat Nuh. Siapa mereka? Orang-orang saleh yang sudah wafat. Lalu diapakan? Dihormati mereka dengan cara membuat patung. Dan siapa yang memerintahkan ini semua? Siapa yang mewahyukan, mengilhamkan, meniup-niupkan hal ini kepada manusia waktu itu? Iblis. Maka kalau ada pertanyaan, siapakah yang pertama kali menyuruh membuat patung? Iblis. Ya, dengan apa? Dengan subhan. Karena kata iblis mengatakan, hormati orang-orang soleh kalian. Gitu. Ya, hormati orang-orang soleh kalian. Lihat. Ya, menghormati orang soleh tentu bagian dari kebaikan. Tapi caranya salah. Dengan apa? Membikin patung. Ya. Walam tuqbat, dan tidak disembah. Awalnya tidak disembah. Qala alaihimul amad, ketika waktu berjalan lama, puluhan tahun, ratusan tahun, lama-lama disembah, dikeramatkan, dibesarkan, diagungkan patung itu. Ya. Dan syaitan, iblis menggoda manusia lewat patung itu. Gitu ya. Fa innahum la yanfa'una wa la yadurrun. Karena mereka orang-orang yang sudah mati ini tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberikan mudharat. Ya, ini sangat sesuai dengan akal sehat kita. Orang yang sudah mati tidak mungkin bisa memberi manfaat kepada kita. Apa manfaat? Ya, dan juga tidak bisa memberikan mudharat. Tidak mungkin kita masuk angin, tidak mungkin kita digelepak, dipukul oleh orang yang sudah jadi mayat. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita dimudharatkan. Ya. Dan aneh sekali orang-orang yang syirik itu sama orang hidup enggak takut. Gitu ya. Kadang mendolimi, kadang ngomong kasar. Begitu sama mayat takut. Ini aneh sekali. Sangat-sangat aneh. Ya, itulah orang yang ada penyakit syirik. Ya, maka tidak boleh kita takut dengan kuburan orang-orang yang sudah mati. Adapun perlakuan kita kepada orang-orang mati itu lebih kepada adab. ya, jangan melukai, jangan memandikan dengan menggosok-gosoknya terlalu keras, karena menyakiti mayat sama dengan menyakiti orang masih hidup. Ini akhlak, ya, bukan takut nanti dia balas dendam, nggak terima, ya, bukan ini, ya. Karena tidak akan memudaratkan. Fal isti'adzatu bihim syirkul akbar. Maka minta perlindungan kepada mereka, para penghuni kubur, adalah syirik besar. Apa konsekuensi syirkul akbar? Apa? Kharijun 'anil millah. Keluar dari Islam. Keluar dari agamanya. Kekal di jahannam selama-lamanya. Sawa'an kana 'inda kuburihim am ba'idan 'anhum. Sama saja. Apakah permintaan itu di atas kubur tersebut atau dari tempat jauh? Ya, datang ke kubur Syekh Abdul Qadir Jailani, datang ke kubur Rasulullah, datang ke kubur Abu Bakar, ya, atau tidak datang, sama syirik. Minta perlindungan kepada orang yang sudah mati. Ya. Ammal isti'azatu bimakhlukin fima yaqdiru alaik. Adapun minta perlindungan kepada makhluk yang sanggup dilakukan oleh makhluk tersebut, bahia jaiza, maka ini adalah boleh. Contohnya apa? Tadi waqad asyara ila zalika asy-syaikh Sulaiman fi taysiril azizil hamid. Ini ditunjukkan oleh Syarif, seorang pensyarah, yaitu Syekh Sulaiman rahimahullah, fi taysiril azizil hamid. Beliau juga termasuk ulama yang mensyarahkan kitab ini. Wa huwa muqtadal ahadithi al-waridati fi sahihi Muslim, sebagaimana yang terdapat dalam sahih Muslim. Lama zakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fitan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut tentang fitan. Apa fitan? Jamak dari fitnah. Fitan jamak dari fitnah. Jadi fitnah-fitnah yang banyak sekali. Ya, fitnah yang sangat banyak sekali. Dan fitnah ini ketika sudah muncul, maka tidak mungkin hilang lagi. Fitnah itu ketika sudah terbuka, maka tidak akan tertutup lagi. Sekali muncul fitnah, maka tidak ada jalan untuk menutupnya. Ya, maka lihat, muncul khawarij, muncul fitnah khawarij, apakah hilang sampai hari ini? Tidak. Selalu ada di sepanjang zaman orang-orang khawarij, tidak pernah hilang. Ya, muncul fitnah Jahmiyah, lalu dihalangi oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ditahzir, dikecilkan. Apakah hilang? Tidak. Sampai hari ini dan sampai akhir zaman. Ya, muncul orang yang mengaku sebagai nabi. Ya, apakah habis itu hilang? Tidak. Terus fitnah tidak akan hilang. Ya, dari dunia kaum muslimin. Adapun orang yang selamat dari fitnah tentu ada. Bukan berarti bahwa seluruh kaum muslimin terfitnah, tidak. Siapa yang terfitnah? Mujahid. Siapa yang tidak terfitnah? Yang menggigit sunnah Nabi dengan gigi geram. Ya. Yeah. Maka fitnah terbesar apa? Fitnah terbesar apa? Dajjal. Siapa yang selamat dari fitnah Dajjal? Seorang pemuda Arab yang menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, yang mempelajari sunnah Nabi, yang membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Selamat dia. Yang lainnya mengikuti Dajjal, menyembah Dajjal. Umumnya kaum muslimin menyembah Dajjal. Karena Dajjal muncul di tengah-tengah kaum muslimin awalnya sebagai apa? Sebagai orang soleh, mengajarkan kebaikan. Ayo sholat, ayo puasa, jangan berzina, jangan minum khamar. Ini Dajjal tampil sebagai ulama. Lama-lama-lama banyak pengikutnya mengaku sebagai nabi dan diikuti karena kaum muslimin sudah membesarkannya, jatuh cinta dan seterusnya. Ya, lama-lama mengaku sebagai nabi dan dipercaya. Lama-lama mengaku sebagai Tuhan Allah dan disembah. Lihat, syubhat apa lagi? Maka tidak ada fitnah sebesar fitnah Dajjal. Ya, dan kata Nabi alaihi salatu wasalam, Dajjal akan muncul ketika apa? Ketika para khatib, para penceramah, para dai sudah tidak ada lagi yang berbicara tentang Dajjal. Seorang Dajjal ini khayal, mitos, legenda. Ya, cerita yang tidak nyata. Padahal sabda Nabi alaihi salatu wasalam diriwayatkan oleh 29 sahabat, mutawatir secara makna, bukan secara lafaz. Karena mutawatir ada dua, bisa secara lafaz, bisa secara makna. Ya. Nah, ini sama kedudukannya mutawatir secara makna. 29 sahabat dikumpulkan semuanya oleh Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya. Nah, fitnah terbesar Dajjal. Siapa yang selamat dari fitnah Dajjal? Pemuda Arab yang membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan dia tahu bahwa ini adalah Dajjal. Tahu dari mana? Dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, dari Sunan Abu Dawud dan seterusnya. Ya, nah, maka kita insya Allah Ta'ala akan selamat dari fitnah-fitnah yang ada di dunia kaum muslimin. Fitnah Rafidah, tarekat-tarekat Sufiyah, Jahmiyah, Jabariyah dan seterusnya, kalau kita berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hanya orang-orang yang berilmu yang selamat dari fitnah. Ya. Ah, ketika Nabi alaihi salatu wasalam menyebut tentang fitnah-fitnah yang banyak sekali, maka beliau bersabda, "Faman wajada min dzalika malja'an falyu'bih." Maka barang siapa di hari itu yang mendapatkan tempat untuk berlindung, maka berlindunglah di tempat itu. Ya. Nabi tidak mengatakan berlindunglah kepada Allah, enggak. Fal ya'uz bihi-nya kembali kepada apa? Kepada malja. Siapa yang bisa melindungi? Gitu ya. Ini hadis dibawakan oleh Imam Bukhari di Kitabul Fitan ketika beliau membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satakunu 'alaikum fitan." Akan muncul fitnah-fitnah di tengah kalian. Ya. Al-qa'idu fiha khairum minal masi. Siapa yang duduk-duduk saja terhadap fitnah itu lebih baik daripada yang berjalan. Wal masi fiha khairum minas sa'i. Dan siapa yang berjalan menuju fitnah tersebut itu lebih baik daripada yang berlari. Ya. Apa yang dimaksud muncul fitnah? Siapa yang menyambut fitnah itu dengan cepat, itulah buruk. Kalau dia tidak menyambut, maka itu baik. Ya. Kalau dia hanya duduk-duduk saja dengan fitnah, maka fitnah itu kita acuhkan. Jangan kita hiraukan fitnah itu. Ya. Hari ini kebalik. Kaum muslimin hari ini umumnya ketika muncul fitnah disambut. Maka mestinya kaum muslimin jangan menghiraukan fitnah itu. Karena Nabi mengatakan yang duduk-duduk saja terhadap fitnah itu lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri terhadap fitnah itu lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan menuju fitnah itu lebih baik daripada yang berlari. Ya, maka yang terbaik adalah tidak menghiraukan fitnah itu. Ya, udah biarin. Yang penting kita selamat, kita mempelajari Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi sahabat. Gitu. Maka siapa yang merasa belum mampu, merasa masih jangkal ilmunya, tidak usah baca-baca kitab yang mendatangkan fitnah. Kitab filsafat, kitabnya sekulan yang sesat itu, kecuali para ulama ya, yang tentu ilmunya sudah mendalam, yang dia akan kuat menghadapi fitnah itu. Gitu ya. Nah, kita bukan ulama. Maka habiskan waktu kita untuk membaca Al-Quran, As-Sunnah, mempelajari ini. Tidak perlu bagi kita mempelajari di luar itu. Ya. Habis waktu kita. Ya. Sangat berharga waktu ini. Maka harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. وَكَذَلِكَ قِصَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي عَادَتْ بِأُمِّي سَلَمَةَ. Begitu juga kisah tentang seorang wanita yang minta perlindungan kepada Ummu Salamah. Ya, seorang wanita makhzumiyah. Kenapa dia minta perlindungan? Karena dia mau dipotong tangannya. Ya, si wanita ini mau dipotong tangannya, perempuan makhzumiyah. Kenapa? Karena dia mencuri. Ini ada dua riwayat. Ya, riwayat yang pertama minta perlindungan kepada Ummu Salamah. Riwayat yang kedua minta perlindungan. Mungkin ini ada dua kasus. Ya. Atau tazkiyah atau rekomendasi atau syafaat kepada Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid semua orang tahu kekasih Nabi, kecintaan Nabi, kesayangan Nabi. Ya, bapaknya Zaid bin Harithah juga kecintaan Nabi, kesayangan Nabi. Ya, maka disebutnya Hibdu Rasulillah. Ya, kekasih kecintaan kesayangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika ada seorang wanita yang mau dipotong tangannya karena dia mencuri, maka orang-orang menyayangkan karena wanita ini termasuk wanita terhormat. Ya, malu dan sangat disayangkan kalau sampai dipotong tangannya. Maka mereka minta syafaat kepada Usamah bin Zaid, minta keringanan hukuman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat Usamah bin Zaid. Yang ngomong Usamah bin Zaid, agar apa? Agar tidak dipotong tangannya. Ya, nah, datanglah Usamah bin Zaid kepada Nabi Alaihi Wasallam memohon agar wanita itu tidak dipotong tangannya. Ya, Nabi marah. Ya, dengan mengatakan Inna halaka man kana qablakum. Sungguh binasanya umat-umat sebelum kalian. Umat-umat sebelum kalian binasa. Kaum Ad, kaum Tsamud, Bani Israel binasa semua. Kenapa? Karena jika orang-orang kaya mereka, orang-orang mulia melanggar hukum, dibiarkan. Jika orang-orang miskin, orang-orang rendah melanggar hukum, ditegakkan hukum. Wa aimullahi, demi Allah, lau Fatimata binta Muhammadin sarakat, seandainya Fatimah binti Muhammad anakku mencuri, laqata'tu yadaha, pasti akan aku potong tangannya. Dari sini keluar hukum bahwa haram bagi seorang raja, haram bagi seorang khalifah, haram bagi seorang presiden, ya, apa? Meringankan hukuman. Nah, meringankan hukuman tidak berhak. Apa yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan sunnah wajib diamalkan oleh seorang penguasa, presiden, raja, khalifah. Haram bagi dia untuk meringankan hukuman. Ya. Yeah. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan Ummu Salamah dan kisah satu lagi. Kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allah'a emanet.